Pok Mina, terima kasih. Iya. Ada Duh, apa? Tunggu di sini. Jangan turun dulu. Enggak boleh turun. Ternyata ini request dari ibu-ibu yang cantik-cantik ini ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar sayang-sayangku semuanya? Baik. Oke, langsung saja untuk lagu yang kedua kalinya karena atasnya masih banyak. Lagu ini request dari ibu-ibu yang cantik dan Mbak Cita. New Palapa. Monggo Mas. Kita goyang bareng-bareng ya buat SNP Indonesia semuanya yang hadir pada malam hari ini. Wih, sip pokoknya ya. Goyang damai. Ayo Mbak Cita. Yang Malaysia semuanya goyang. Ayo Mbak Cita, di tengah sini dong. Terima kasih Mbak Cita beserta rombongan. Mas Imam, terima kasih. Mas Imam, terima kasih.